syarhu hafizahullah ta'ala wa ahkanul qiyasi arba'atun. Dan rukun qiyas itu ada empat. Yang pertama adalah al-fa'u, yaitu cabang. Wal mahallu alladhi yuradu ithbatul hukmi fihi. Dia adalah sasaran yang diinginkan kita tetapkan hukum badannya. Disebut juga dengan al-maqis. Bahwa arus, dan itulah beras dalam contoh yang pertama, dan budak dalam contoh yang kedua. Ini contoh yang telah disebutkan di atas, yaitu beras dikiaskan dengan gandum. Kemudian yang kedua adalah al-asl wawal mahal al-ma'lum, adalah perkara atau kasus yang telah diketahui. Itu putil hukum fihi, adanya hukum badannya. Disebut juga dengan al-maqis alai. Contohnya adalah al-buru dalam bahasa di atas, dan budak perempuan dalam contoh di atas. Dan yang ketiga adalah hukum wawa al-amru al-maqsudu, ini adalah perkara yang dimaksudkan. Ilhaqul far'i, disamakannya kasus yang perkara cabang bil asli dengan perkara pokok. Wawa jaryan riba, yaitu berlakunya riba. Ini dalam contoh yang pertama, watansiful haddi, dan mendapatkan setengah hukuman had dalam contoh yang kedua. Ya, beras berlaku padanya riba, aturan-aturan riba, aturan barang-barang ribawi. Ini untuk contoh yang pertama. Dan untuk budak laki-laki cuma mendapatkan setengah hukuman had. Ini untuk contoh yang kedua. Kemudian yang keempat adalah al-illah wawa al-makna al-mushtarak, itulah titik kesamaan di antara asal dan fara'. Dan titik kesamaan ini al-muqtada, menuntut isbat al-hukmi, ditetapkannya hukum pada kasus cabang. Wahia, dan titik kesamaan di sini adalah jadi makanan dan ditakar. Ini misalnya untuk contoh yang pertama, dan perbudakan untuk contoh yang kedua. Wawa yang qasimu ila salasati aqsam, dan qiyas terbagi menjadi tiga macam. Setelah penulis menyebutkan definisi qiyas syara', beliau memulai fi taqsimihi, pembagian qiyas. Pembagian ini bihasabi, berdasarkan illadhi, illahnya, illahnya qiyas. Pada karo, maka penulis menyebutkan bahasanya qiyas itu ada tiga macam: qiyas illah, qiyas dalalah, dan qiyas syabah. Wa arafa kulla qismin minha, dan penulis memberikan definisi untuk masing-masing bagian darinya. Yang pertama, qiyas illah adalah maqiyas kanatil illah, yang illah badannya itu mujibatan lil hukmi, mengharuskan adanya hukum. Artinya huwa adalah qiyas ma yang kanatil illatu illah, yang menyatukan, yang merupakan titik kesamaan antara kasus cabang dan kasus pokok. Fil hukmi, memiliki kesamaan dalam hukum, qiyas tersebut atau ilah tersebut mujibatan lil hukmi, mengharuskan adanya hukum. Ay muqtadiyatan lil hukmi, mengharuskan adanya hukum. Yang dimaksud dengan mengharuskan adanya hukum artinya adalah layah sunu takhalluful hukmi, tidaklah bagus takhalluful hukmi anha, melesetnya hukum anha dari illah. Fil fa'i, dalam kasus jabar, bi antu jadahiyya fil fa'i, artinya bi antu jadahiyya itu dijumpai fil fa'i dalam kasus jabar, walayu jatul hukmu, namun ternyata tidak dijumpai hukum pada kasus cabang tersebut. Contohnya adalah memukul orang tua atau salah satu dari orang tua, kita kiaskan dengan empat ucapan uf al-mansus yang ada dalilnya. dalam firman Allah, fala taqul lahum uffin. Janganlah kalian katakan pada keduanya uff. Hukum hukum di sini adalah hukum haram. Ilah antara memukul dan uff adalah al-idha, menyakiti. Fala yasunu aqlan, tidaklah bagus menurut akal sehat. Takhaluful hukmi, melihatnya hukum haram. Fil far'i, dalam kasus cabang, yaitu apa kasus cabang ya? Memukul. Bi'an yubah ad-darbu, artinya memukul orang tua dibolehkan, namun ternyata ucapan uf dilarang. Ini satu hal yang tidak bagus kalau kesimpulan hukumnya semacam ini. Ma'awujudil ilati fil far'i, padahal dijumpai ilah itu dalam kasus sabang, ala atami wajahin, dalam bentuk yang paling sempurna. Itu catatan kaki. Wisama hadha qiyas al-awla, qiyas semacam ini disebut qiyas awla. Qiyas awla adalah ayakuna subutul hukmi, adanya hukum dalam kasus cabang itu awla, lebih berhak daripada di kasus pokok. Kahadal misal, seperti contoh ini. Atau musawiyan lahu, atau semisal, atau sama. Adanya hukum dalam kasus cabang itu sama, sama layaknya dengan hukum di kasus pokok. Semisal haramnya menghancurkan harta anak yatim, bilupsi dengan cara dipakai, ini kita kiaskan dengan haramnya menghabiskan dan menghancurkan harta anak yatim dengan dimakan. Yang ada dalilnya apa? Menghabiskan harta anak yatim dengan cara dimakan. Bagaimana kalau harta anak yatim tersebut berupa pakaian, kemudian dipakai sehingga rusak, maka sama haramnya. Ya, berkaitan dengan masalah qiyas memukul orang tua dengan ucapan uf, wahada, dan demikian ala qawli man, menurut pendapat ulama yang berpandangan anna tsubutal hukmi, bahasanya adanya hukum dalam kasus sabang fi hadzal qismi, dalam bagian ini, itu menggunakan qiyas. Kalau kita katakan memukul orang tua itu haram, sebagaimana haram mengucapkan uf untuk orang tua, maka berarti fayakunu bitariqil mantuq, berarti diharamkannya memukul orang tua itu menggunakan mantuk. Mantuk ayat apa? Mengharamkan uf. Kemudian mantuk ini kita kiaskan ke masalah yang lain. Berarti cara untuk menetapkan haramnya memukul orang tua, kalau kita katakan di sini adalah qiyas, caranya adalah menggunakan mantuk. Wa nuqila fil burhan, dan dinukil dalam kitab Burhan tulisan Al-Juwayni, dari mayoritas para ulama usul, mayoritas para ulama usul berpendapat annahu, bahasanya memukul orang tua itu metode pengambilan hukumnya menggunakan mafhum muwafaqah. Kalau mayoritas ulama usul tidak setuju kalau ini disebut qiyas. Yang lebih tepat ini adalah mafhum muwafaqah. Mafhum muwafaqah apa? Ayuwafiqal maskutu anhu al-muqah fil hukmi. Perkara yang tidak dibahas oleh nas itu yuafik, sesuai dengan al-mantuk, sesuai dengan isi teks sesuai dalam hukum. Waktunya kuno awla boleh jadi perkara yang tidak dibahas oleh nas itu lebih layak untuk mendapatkan hukum secara akal daripada apa yang dibahas oleh nas, dan boleh jadi selevel dan memukul itu lebih utama, lebih layak untuk mendapatkan hukum haram daripada ucapan uf. Wal masyhur, ini tadi pendapat tadi pendapat al-Juwayni tentang pengertian qiyas illah. Bahasanya ilahnya itu mujibah lil hukmi, maka ilahnya adalah ilah yang khusus. Ilah tersebut adalah ilah yang mujibah lil hukmi, mengharuskan adanya hukum. Itu definisi qiyas ilah menurut al-Juwayni, menurut al-Waraqat, matan al-Waraqat. Nah, pengertian ini menyelisih pengertian qiyas ilah yang masyhur di antara para ulama usul fikih. Wal masyhur, sehingga pencerama memberikan tambahan faedah. Wal masyhur, dan pendapat yang masyhur di antara para ulama usul fikih pengertian qiyas ilah adalah sebagai berikut. Al-jam'u bainal far'i wal asli fi nasil illah. Qiyas ilah adalah menyatukan antara kasus cabang dan kasus pokok binasilah illah dengan ilah yang sama. Sebagaimana kita kulna, sebagaimana kita kita katakan ya riba, riba berlaku pada beras dikiaskan dengan gandum bijami dengan titik kesamaan karena sama-sama dimakan dan ditakar misalnya. Wawa, dan qiyas ilah ini ada dua macam, ada qiyas ilah yang jali dan yang khafi, jelas dan samar. Dan apa yang disebutkan oleh penulis, kalau menurut definisi yang masyhur di antara para ulama usul fikih adalah qiyas ilah jali. Apa itu definisi qiyas ilah jali? Wawa yaitu qiyas ilah, wawa ma yaitu qiyas ilah yang ulima, diketahui hukum itu, diketahui qiyas ini min ghairi mu'anah dan wa fikrin, tanpa susah dan tanpa perlu berpikir dalam-dalam. Maka definisi qiyas ilah yang disampaikan oleh al-Juwayni itu berbeda dengan definisi qiyas ilah yang masyhur di antara para ulama usul fikih. Kalau definisi yang disampaikan oleh al-Juwayni itu kalau kita bawa kepada definisi yang masyhur, maka apa yang dikatakan oleh al-Juwayni itu adalah salah satu bagian dari qiyas ilah menurut definisi yang masyhur, yaitu qiyas ilah jali. Ini kalau definisi yang masyhur, yang namanya qiyas ilah adalah qiyas yang dasarnya adalah ilah. Kenapa hukum ini kita katakan hukumnya ini demikian dengan dikiaskan itu? Jawabannya karena ilahnya ini, dan ilah ini ada pada kasus ini dan pada kasus ini. Ini namanya qiyas ilah. Qiyas yang dasar qiyas itu adalah illah. Itu kalau definisi yang masyhur. Qiyas yang dasarnya adalah illah. Nah, jika orang itu mudah menangkap metode qiyas tersebut, maka itu qiyas jali. Jika orang perlu mikir lama untuk memahaminya, maka itu qiyas khafi. Kemudian qiyas dalalah wa istidlal, kalau definisi dari al-Juwayni ini yaitu berdalil dengan salah satu dari dua hal yang serupa, kita gunakan dalil untuk yang lain. Bahwa antakunal ilah, yaitu ilah yang ada itu menunjukkan hukum namun tidak mengharuskan adanya hukum. Penjelasannya, Bahwa al-istidlal ay huwa ayastadilla atau ayustadalla bi ahadin nadhiraini ala nadhiril akhar. Ada salah satu dari dua hal yang semisal, nadhirain, itu kita jadikan sebagai dalil untuk mengetahui hukum perkara semisal yang lain. Yang dimaksud dengan nadhirain adalah syai'ani mutasyarikani, dua hal yang memiliki kesamaan fil awsaf dalam kriteria, dalam sifat. Contohnya kesamaan antara asnan dengan gandum dalam sama-sama ditakar. Kemudian Ajo ini mengatakan ilahnya cuma menunjukkan hukum, artinya menunjukkan ala subutul hukmi, adanya hukum pada kasus cabang, namun tidak mujibatan lil hukmi, mengharuskan hukum. Artinya la takunu muqtadiyatan, tidak mengharuskan adanya hukum sebagaimana dalam qiyas illah. Contohnya tadi adalah mengqiyaskan asnan dengan bu. Dengan apa itu asnan? Asnan hamzahnya di fathah atau di kasrah, adalah pepohonan yang terkenal di masa silam digunakan untuk menyuci pakaian. Rumputan lah, bukan pepohonan ya. Rumputan, jenis rumput tertentu yang dipakai oleh orang di masa silam, di masa sahabat, di masa salaf untuk nyuci pakaian. Jadi sabun cuci masa silam. Maka bijariani riba, dua-duanya kita jadikan sebagai benda ribawi, bijami dengan titik kesamaan al-qaili, sama-sama ditakar. Fal ilah, maka ilah yang ada di sini adalah sama-sama ditakar. Ini menunjukkan akan adanya hukum, yaitu berlakunya riba pada asnan. Walakinna alaysat mujibatan lisubutil hukmi fil far'i. Akan tapi hal ini tidaklah mengharuskan adanya hukum pada kasus cabang. Kenapa? Lijawas, karena dimungkinkan kosongnya kasus cabang dari hukum ini. Lihtimal, karena dimungkinkan adanya perbedaan antara kasus pokok dan kasus cabang. Bi anal buro, perbedaannya apa? Karena albur, karena gandum itu dimakan, sedangkan asnan tidak dimakan. Ini definisi qiyas dalalah menurut Al-Juwayni. Definisinya apa? Di sana ada illah. Dalam dua perkara ini masing-masing dijumpai illah. Di sini, di kasus, di barang ini ada satu hal, satu sifat. Di barang ini juga ada satu sifat. Keberadaan sifat yang sama ini menunjukkan seharusnya layak ini dikasih hukum yang sama. Namun tidak menutup kemungkinan bahwasanya meskipun ini memiliki kesamaan sifat, hukumnya berbeda. Itu qiyas dalalah menurut Al-Juwayni. Di kasus A ada sifat ini, di kasus B ada sifat ini, tapi tidak menutup kemungkinan. Maka adanya sifat yang sama, adanya sifat yang sama di kasus A dan di kasus B, itu menunjukkan ya layaklah kalau ini dikasih hukum yang sama. Namun tidak, masih terbuka peluang bahwasanya hukumnya tidak sama karena pertimbangan faktor yang lain. Karena pertimbangan faktor yang lain. Nah, definisi qiyas dalalah yang disampaikan oleh Al-Juwayni ini berbeda dengan definisi qiyas dalalah yang masyhur di kalangan ulama usul fikih. Wal masyhur, ya, maka pensyarah memberikan faedah dengan menyampaikan wal masyhur dan definisi yang terkenal qiyas dalalah artinya adalah al-jam'u, menyatukan antara kasus pokok dan kasus gabang bukan dengan ilah, namun dengan dalilil illah. Bukan dengan ilah, namun dengan dalilil illah. Bukan dengan ilah, namun dengan tandanya ilah. La bil ilah nafsiyah, bukan dengan ilah itu sendiri. Contohnya asyiddati fil khamri awir raihah, kerasnya khamr atau bau yang tidak enak pada khamr. Khamr itu keras karena bau satu tetes orang sudah mabuk. Tidak sampai bertetes-tetes, cukup satu tetes langsung mabuk. Keras sekali khamarnya. Atau bau yang tidak enak. Maka keras dan bau yang tidak enak laisat bil illah, itu bukanlah illah diharamkannya khamar. Namun kita jika ada orang yang memakai kias dengan dasar syiddah, maka dinamai kias semacam ini dengan kias dalalah li'anal madhkur dalilul illah, karena syiddah itu dalilul illah, adalah bukti adanya illah. Dan boleh jadi dalilul illah itu di samping sesuatu yang menunjukkan adanya illah, bisa jadi adalah faqad yakunu atharal illah, dampak dari illah. Kaayuqal, semisal kita katakan pembunuhan dengan benda berat itu yujibul qisas, mengharuskan adanya qisas. Kita kiaskan dengan kalqatlil bil muhaddad, pembunuhan dengan benda tajam, bijamik dengan titik kesamaan, sama-sama dosa. Dan dosa itu adalah dampak illah, karena illah yang benar adalah al-qatl al-amn, al-amdu pembunuhan sengaja, al-udwan karena permusuhan. Perlu ditambahkan al-udwan supaya qisas tidak termasuk di dalamnya. Karena melakukan qisas itu pembunuhan sengaja. Ya kan? Qisas itu pembunuhan sengaja, sengaja kan? Pakai senjata pedang, pancung, qisas. Namun apa? Al-udwan. Namun kalau qisas tidaklah terlarang dan bukanlah satu hal yang dosa. Kenapa? Karena dia bukan udwan, namun iqamatan lil adl, menegakkan keadilan. Adapun ini adalah al-udwan, pembunuhan karena kezaliman, tidak akan melampaui batas. Waqad yakunu, dan boleh jadi qiyas dalalah itu dalam bentuk hukum illah, menggunakan hukum illah. Misal kita katakan sekelompok orang yang membunuh satu orang, tuqta al-jama'atu bil wahidi. Misalnya ada sekelompok orang motong tangan satu orang. 10 orang memotong tangan satu orang. Maka tuktok kita katakan al-jamaah, tangan 10 orang itu kita potong semua. Bilwahid, gara-gara dia bunuh tangan satu orang. Oh, bukan bunuh, gara-gara dia motong tangan satu orang. Kita kiaskan hal ini. Kama yuktaru nabihi, sebagaimana 10 orang yang bunuh satu orang, 10-10-nya ini kita penggal semua lehernya. Bijami, dengan jami, dengan titik kesamaan wujubud diyah, sama-sama wajib bayar diyah. Orang motong leher orang itu mewajibkan diyah, dan motong dan tangan orang, motong tangan orang juga mewajibkan diyah. Nah, wajibnya diyahnya adalah hukmul illah. Hukum ilah, ilahnya sama-sama jinayah, sama-sama tindakan kezaliman, main potong memotong milik orang. Nah, jinayah itu menyebabkan hukum wajibnya membayar diyat. Misalnya wala munafata, tidak ada pertentangan baina hadza, antara pendapat yang masyhur wa madzhab al-musannif dan apa yang disebutkan oleh penulis. Dijawaz ta'addudil istilah, karena dibolehkan ta'addudil istilah, banyaknya istilah. Wa ikhtilaf fihi, atau adanya perbedaan pendapat tentang pengertian istilah. Wallahu a'lam. Maka kalau pendapat yang masyhur di antara ulama usul fikih, kias dalalah itu adalah mengkiaskan dua perkara dengan dalil illah atau asarul illah atau hukmul illah, dengan bukti adanya illah. Satu tetes langsung mabuk, itu bukti menunjukkan adanya ilah, yaitu memabukkan, atau tadi apa, asarul ilah, contohnya apa, dosa tadi, atau hukum ilah. Adanya ilah ini yaitu jinayah, itu menyebabkan adanya hukum apa, wajib bayar dia. Ilahnya itu apa, jinayah. Cina itu tindakan memotong-memotong, melukai. Jinayat namanya. Nah, ilahnya itu jinayat. Nah, kalau ada jinayat, maka ada hukum. Hukum yang muncul dengan sebab adanya jinayat adalah wajibnya membayar. Ini definisi yang masyhur untuk qiyas dalalah. Ini berbeda dengan pengertian qiyas dalalah yang disampaikan oleh Al-Juwayni, yaitu menyamakan dua perkara dengan satu sifat yang ada pada dua perkara. Namun masih ada kemungkinan kalau dua perkara ini hukumnya berbeda karena pertimbangan faktor yang lain. Kemudian kias syabah, yaitu adalah al-fa'u, satu kasus itu bingung apakah kita samakan dengan A ataukah kita samakan dengan B. Contohnya adalah Buddha. Apakah Buddha itu hal yumlak bisa milik awla? Apakah Buddha itu yumlak dimiliki bisa milik dengan semata-mata kita miliki ataukah tidak. Wahal idza qutila fidya awil qimah. Dan jika budak itu dibunuh, itu ada padanya diat, orang yang membunuh wajib bayar diat ataukah wajib bayar nilai harga budak. Yang punya budak, budak ini kalau dijual di pasar budak harganya sekian ratus juta. Ataukah dengan diat? Kalau diat berarti diat pembunuhan 100 ekor unta. Ataukah ganti rupinya dengan nilai jika budak ini dijual. Fawa mutaraddidun, maka budak ini bingung antara dua hal yang berbeda hukumnya. Boleh jadi al-awwal yang pertama boleh jadi kita kiaskan dengan lelaki merdeka atau orang merdeka dengan alasan budak itu serupa dengan orang merdeka dari sisi dia sama-sama manusia, sama-sama mukallaf, sama-sama diberi pahala dan diberi hukuman, boleh menikah, boleh mencerai, dan wajib padanya berbagai aturan syariat dan perintah-perintah dan larangan-larangan syariat. Ataukah budak ini kita kiaskan dengan harta, atau kita kiaskan dengan binatang sebagaimana bahasa yang dipakai oleh sebagian ulama. Ya, karena mal dalam bahasa Arab itu sering artinya adalah binatang ternak. Fawwa, maka budak itu serupa dengan binatang dari sisi boleh dijual, bisa dihibahkan, bisa diwasiatkan, bisa digadaikan, bisa diwariskan, dan kondisi-kondisi harta atau binatang ternak yang lain. Maka di sini budak, di sini ada kasus cabang yang menyerupai al-hura, orang yang merdeka sehingga bisa dimiliki dengan semata kepemilikan sehingga ada padanya diat. Inilah al-aql awal. Dan di sisi yang lain budak itu serupa dengan binatang ternak. Falyum laku bitamliki, maka tidaklah dimiliki dengan semata-mata kepemilikan. Mufihi al-qimah, seandainya binatang itu dibunuh, dihabiskan nyawanya, maka orang yang membunuh wajib, cuma wajib bayar qimah, berapa nilai dan harga binatang ini, kambing ini seandainya dijual. Wahada wal asal tani, inilah kasus pokok yang kedua. Fa'il hak, lalu maka kasus cabang tersebut dikiaskan dengan yang perkara yang paling banyak kemiripannya. Yulhaq, maka disamakanlah kasus cabang ini dengan salah satu dari dua kasus pokok yang paling banyak kemiripannya dengannya. Fisifatil manatil hukmi, manatil hukmi itu sama dengan illah. Yang bisa layak untuk dijadikan sebagai illah, mana yang paling banyak keserupaannya. Kesimpulannya yang paling banyak keserupaannya adalah dengan binatang ternak. Fayakhudhu hukmahu, maka berlaku padanya hukum binatang ternak. Di anak ternak budak itu serupa dengan binatang ternak dalam hukum dan sifat, ma'an sekaligus, lebih banyak daripada keserupaan budak dengan orang merdeka. Fihima, dalam hukum dan sifat. Wala yusaru, namun orang tidak boleh memakai kias syabah padahal masih memungkinkan memakai kias ilah dan kias dalalah. Inilah kalimat yang sabita ada dalam sebagian naskah al-waraqah. Artinya di sebagian naskah waraqah yang lain tidak ada tambahan wala yusaru ilaihi ma imkani ma qablahu. Maksudnya bahasanya kias jenis ini adalah at'af, lebih lemah dari kias sebelumnya, maka kita tidak bisa mengacu kepadanya ketika memungkinkan dua macam kias sebelumnya. Kenapa? Karena dalam kias sabah tidak ada antar kasus pokok dan kasus cabang illah yang munasibah, yang bersesuaian. Selain kemiripan dalam mayoritas hukum, padahal yunazi'uhu aslun akhar, padahal ini masih diperebutkan oleh kasus pokok yang lain. Kasus pokok yang lain mengatakan enggak, yang tepat itu disumpahkan dengan manusia. Maka kesimpulannya, sebagaimana kata Ibnu Qayyim di I'lamul Muwaqqi'in, tidaklah disebut kias syabah dalam Al-Quran illa fi maqami dzammi, kecuali dalam bentuk celaan. Kias syabah itu sering disebutkan oleh Al-Quran, dan tidak pernah Al-Quran menyebutkan kias syabah kecuali dalam bentuk celaan. Maka Allah mencela orang-orang musyrik, misalnya yang menolak dakwah para nabi dengan alasan mereka sama dengan si nabi. Nabi ini manusia, kita manusia, kita serupa, mirip dengan dia. Kenapa kita harus mengikuti dia? Dan ayat-ayat yang semisal. Maka orang kafir mengatakan bahasanya Nabi ini adalah basyaron yuridu ayatafadola alaikum, adalah manusia yang sama dengan kalian, cuma ingin lebih daripada kalian. Maka tidak usah taat. Ini kias syabah, menyerupakan manusia biasa dengan si Nabi, karena serupa dalam masalah sama-sama manusia. Maka tidaklah kias syabah disebutkan dalam Al-Quran kecuali dalam bentuk celaan, artinya tercela. Kias syabah itu tercela. Kemudian syaratul qiyas qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, wa min syartil far'i ay yakuna munasiban lil asli, di antara syarat kasus cabang adalah dia selaras dengan kasus pokok. Wa min syartil asli ay yakuna sabitan bi dalilin muttafaqan alaih baina qismaini, dan di antara syarat al-asl jika ini adalah dalam sebuah perdebatan, hendaknya sabitan asal ini adalah satu hal yang benar-benar ada sakan dalil yang disepakati di antara dua pihak yang berdebat. Bermaksud tidaklah, dan di antara sabila an tutoroda fi maklulatiha, bahasanya ilah tersebut berlaku pada semua yang mengandung ilah. Fala tantaqidu lafdan wala ma'nan, maka ilah tersebut tidaklah batal lafaz dan maknanya. Wa min syartil hukmi, di antara syarat hukum ayakuna mislal ilah bin nafsi wal isbat, dan semisal dengan ilah dalam ada dan tidak adanya. Wal ilah tuhyal jalibatu lil hukmi, dan ilah adalah sesuatu yang mendatangkan hukum. Wal hukmu wal majlubu lil ilah, dan hukum adalah sesuatu yang didatangkan karena illah. Tenang. Ta'rif al-qiyas. Ta'rif al-qiyas. أخرى. والأسهل أن المراد بالمناسبة المناسبة في العلة بأن تكون علة الحكم وصفا مناسبا لكل من الأصل والفرع، مثل تشويش الفكر وانشغال القلب وصف وصف وصف مناسب لمنع الحاقين لمنع الحاقني لمنع الحاقين من القضاء قياسا على منع الوزان منه، wa kabisti'dali fi qiyasi qatlil musi lahu lil musi ala qatl musalahu lil musi musalahu lil musi ala qatlil warithi muwarithahu wa kabisti'dali wasfun munasibun li tahrimin najizi qiyasan ala al khamri wa ala hadha fa yughniya an dhikrihi ma taqaddama fi at-ta'rif min qawlihi ya'allati tajma'uhuma illa an yuqala inna ash-shartiyya inna ash-shartiyya shartiyata inna ash-shartiyata qad la tustafadu min at-ta'rif li anna hadhihi al-waraqat wudi'at li talibi talibil mubtadi'i alladhi huwa qaribul ghaflati ghaflati an tifadati dhalika min at-ta'rif wa yahtamilu an yurada bil munasabati kaunu hukmil fa'i mumathilan li hukmil asli ka qiyasil qatli bil musqali bil musqali ala al-qatli bil muhaddati fi wujudil qifati fal hukmu fil akli huwa aynul hukmi fil fa'i dhakarahu fi ghayatil marami fi ghayatil marami. Setelah penulis menyebutkan definisi qiyas, macam-macam qiyas, beliau menyebutkan sebagian syarat dari rukun-rukun qiyas. Yang pertama di antara syarat fara, kenapa kita penulis mengatakan syartil fara'i, kok di sini kok masih jadi surutul fara'i? Karena syartil fara'i mufrad mudhaf, maka lil umum, maka bisa kita maknai surutul fa'i. Minnya di sini artinya sebagian. Karena fa'a satu cabang punya syarat yang lain. Maka di antara syarat fa'a adalah munasib kepada asal. Munasib dengan al-asal. Apa itu maksudkan oleh penulis munasib dengan asal? Ada dua kemungkinan makna. Wal adhar, kemungkinan yang paling mendekati, yang dimaksud dengan munasib di sini adalah munasib ilahnya. Artinya ilah hukum itu adalah wasfan munasibah, haruslah satu sifat yang sesuai. Satu sifat yang sesuai untuk dijadikan sebagai ilah hukum. Dikulim dengan asli wal fa'i untuk masing-masing dari asal, kasus pokok dan kasus cabang. Jadi yang namanya ilah itu harus wasfan, sifat. Tidak boleh zat. Kemudian harus munasib, sesuai, layak untuk dijadikan sebagai ilah hukum. Contohnya tadi ada kias, kemarin ada kias budak laki-laki, kita kiaskan dengan budak perempuan, sama-sama dikasih hukuman kalau dia berzina setengah hukuman orang merdeka, yaitu cambuk 50 kali. Maka sifat yang munasib di sini apa? Perbudakan, sama-sama budak. Contoh sifat yang tidak munasib, contohnya, oh budaknya pendek, maka ini berlaku untuk budak yang pendek. Ini enggak munasib. Budaknya hitam, oh ini berlaku untuk budak yang lain asalkan hitam. Kalau budaknya kuning enggak, ini enggak munasib. Apa hubungan pendek hitam dengan hukum? Hukum enggak layak di dikaitkan dengan hukum, enggak cocok. Ini namanya munasib. Ya. Nah, contoh ilah yang memikir tadi ya wasfan munasib, contohnya adalah terganggunya pikiran dan sibuknya hati. Ini adalah wasf sifat yang munasib lilman ilhatin, untuk melarang orang yang kebelet. Orang yang kebelet mau berak, namun dia tahan-tahan. Maka orang yang seorang hakim yang kebelet mau berak namun dia tahan-tahan, itu terlarang minal qadha', ngetok palu untuk memutuskan hukum. Kita kiaskan dengan terlarangnya hakim yang sedang emosi untuk memutuskan hukum. Yang ada dalilnya apa? Hakim dilarang memutuskan hukum ketika dia dalam kondisi marah. Ini ada dalilnya, ini asal. Yang enggak ada dalilnya apa? Gimana kalau hakim kebelet BAP buang air besar? Boleh memutuskan hukum atau tidak? Sudah sekalian terus biar memutuskan hukum terus nanti beraknya biar plong. Enggak, salah. Suruh berak dulu. Amar hakim ditunda. Keputusan ditunda, hakim mau ke belakang. Itu yang tepat. Nah, kita katakan bahasanya taswisul fikri dan insirul qalbi ini adalah wasat yang munasib untuk hukum. Coba yang lain adalah istijal, tergesa-gesa untuk mendapatkan ini adalah wasat munasib atau ilah yang tepat sitias untuk menyamakan hukum pembunuhan al-musolahu. Orang yang diberi wasiat lil musi, yang membunuh orang yang memberi wasiat. Kita kiaskan dengan ahli waris yang membunuh pemberi warisan. Dalam hal ini misalnya bapaknya misalnya. Yang ada dalilnya apa? Masalah ahli waris. Nabi katakan bahasanya jika ahli waris itu membunuh orang yang akan memberikan warisan kepadanya, maka ahli waris ini tidak dapat warisan. Yang enggak ada dalilnya apa? Masalah wasiat. Yang namanya wasiat itu apa? Wasiat harta. Orang itu baru mendapatkan harta yang diwasiatkan jika si pemberi wasiat telah meninggal dunia. Kalau ada orang yang sudah sakit mengatakan saya wasiatkan di tanah saya sebelah sana untuk orang miskin fulan, namun tidak boleh wasiat kepada ahli waris, maka dia bukan ahli waris. Harus, bukan ahli waris, tidak boleh lebih dari sepertiga. Maka sakit meninggal, tanah saya sebelah sana, sawah saya berikan pada si miskin fulan. Kok sakitnya enggak mati-mati ya? Akhirnya si miskin tadi membunuh orang yang memberi wasiat agar cepat dia dapat tanah yang dimaksudkan. Malah maka si miskin ini malah tidak jadi dapat wasiat. Kenapa? Kita kiaskan dengan masalah ahli waris. Apa ilahnya di dua perkara ini? Sama-sama istijal. Si anak itu istijal, ingin dapat warisan dengan bunuh bapaknya. Ini si orang miskin juga istijal, ingin segera mendapatkan tanah dengan membunuh orang yang berikan wasiat. Contoh yang lain adalah iskab, memabukkan. Itu adalah wasat munasib untuk diharapkannya nabiz. Nabiz adalah air rendaman buah-buahan dalam waktu lama. Maka ada nabiz yang haram, ada nabiz yang tidak haram. Ini ada air dicemplungi, dimasuki kurma. Kalau cuma sehari dua hari itu belum memabukkan. Dicemplungi kurma kemudian ditutupi. Sehari dua hari tidak memabukkan. Manis, air manis boleh diminum tidak masalah. Nabiz yang halal. Dan setelah tiga hari atau lebih, setelah seminggu, itu air ini jadi terjadi fermentasi dan jadi memabukkan. Dan ini nabid yang dimaksudkan di sini. Maka nabid hukumnya haram dikiaskan dengan khamar. Ada catatan kaki yang terus sangat sering di berbagai buku usul fikih, zikru hadal misal disebutkannya contoh ini. Ufihi nazar, dan menjadikan masalah ini sebagai contoh kias adalah satu hal yang kurang tepat. Kenapa? Karena Nabi SAW menegaskan bahasanya setiap yang memabukkan adalah haram. Dan di antara syarat kasus cabang adalah alla yakuna mansusan ala hukmi, tidak ada dalil yang menjelaskan hukumnya. Jika Nabi telah mengatakan semua yang memabukkan itu haram, berarti Nabi yang memabukkan itu sudah ada nasnya. Nasnya yaitu nas umum. Semua yang memabukkan haram, semua yang memabukkan khamr. Namun man ulama yang la yastaritu dzalika, tidak mempersyaratkan hal itu. Tidak mempersyaratkan kalau fara harus tidak memiliki persyaratan kalau fara itu harus tidak mansus. Yujizu hadal qiyasa, maka membolehkan contoh qiyas semacam ini. Waqad yakunu misalan takribian, boleh jadi kita analisis dengan analisis yang lain. Contoh yang dicontohkan di sini adalah contoh mendekati saja, contoh mendekatkan. Ala farzi kita andaikan anal qais, bahasanya orang melakukan qiyas belum sampai kepadanya nas, atau ana mimbab ta'addudil adillah, atau itu dalam ada mimbab adalah bagian dari ta'addudil adillah, memperkuat dalil. Maka ada yang muskil dalam buku-buku usul fikih. Kebanyakan buku usul fikih itu mengkiaskan Nabi sebagai contoh kias, Nabi dikiaskan dengan khamar. Ini muskil kenapa? Karena sudah ada dalil umum semua yang mabukkan adalah khamar, dan semua yang mabukkan adalah haram. Kenapa harus pakai kias? Namun ini satu hal yang muskil untuk ulama yang berpendapat syarat farak adalah tidak boleh mansus. Dan kalau ulama yang mengatakan boleh saja farak itu mansus, kemudian kita lakukan kias dalam rangka untuk memperbanyak dalil, tidak masalah. Maka kenapa kok ada contoh qiyas Nabi dengan khamar di buku-buku usul fikih, di banyak buku usul fikih? Maka ada beberapa solusi jawaban yang bisa kita berikan. Yang pertama tadi, oh itu menurut pendapat ulama yang tidak mempersyaratkan farah harus tidak mansus. Solusi yang kedua, jawaban yang kedua tadi apa, katakan ini adalah misal takribi, ada contoh kias yang untuk contoh yang mendekatkan saja, contoh yang bisa memahamkan. Kita andaikan orang yang melakukan kias ini belum tahu kalau ada nas. Ini jawaban yang kedua tentang fenomena banyaknya contoh ini dalam buku-buku usul fikih. Atau jawaban yang ketiga kita katakan ini adalah mimbabi ta'adudil adillah, adalah dalam rangka memperkuat dalil. Maka Nabi jenis yang kedua kita katakan haram dengan dalil Quran, sunnah dan qiyas. Sering kita jumpa dalam buku usul fikih, dalam buku-buku fikih, hal ini haram atau hal ini boleh? Quran, sunnah, iya. Dalam rangka memperbanyak dalil, mau dari pakai sudut pandang apapun itu haram. Pakai Quran, ini termasuk khamr. Pakai hadis, Nabi mengatakan semua memabukkan khamr haram. Mau pakai logika, kita pakai kiyah, menunjukkan ini juga haram. Kita adudul adillah. Dan ulama yang mempersyaratkan bahwa kiyah yang boleh adalah kiyah untuk perkara cabai yang tidak ada nasnya, ini berlaku. Ini berlaku manakala hasil qiyas ternyata menyelisihi nas. Maka kita katakan tidak perlu qiyas ketika sudah ada nas. Dan kasus cabang ini saja nas, tidak perlu kita qiyas. Tapi kalau ternyata qiyas tersebut hasilnya sejalan dengan nas, maka tidak mengapa. Dalam rangka ta'addudil mimbab, ta'addudil adillah, dalam rangka memperbanyak dalil. Wa ala hadza, maka jika yang dimaksudkan oleh penulis dengan mengatakan ayakuna munasiban lil asli adalah keterangan di atas bayurni, maka sebenarnya ini tidak perlu andikri untuk disebutkan karena mataqad dan ta'rif, karena definisi yang telah lewat ya, karena al-Juwayni telah mengatakan bi illatin tajma'uhuma, karena adanya ilah yang menyatukan antara keduanya. Maka kalau kita manakan munasibanil asli itu maknanya adalah ilah itu harus awsab munasib, wasab munasib, maka ada pertanyaan. Kalau demikian sebenarnya enggak perlu ada kalimat ini di matan ini. Kenapa? Karena di definisi ilah, di definisi kias telah disebutkan. Bahasanya perkara yang bisa dikiaskan itu ada illa dan tajma'uhuma. Namun kita bisa memberikan pembelaan kepada jua ini dengan mengatakan bahasanya persyaratan farak di sini qabla tustafadu, boleh jadi tidak bisa disimpulkan dari definisi di atas. Karena waqot ini mudiat dibuat untuk penuntut ilmu, pelajar, pemula, al-mubtadi. Dan pelajar pemula itu qaribul ghaflah, sering tidak cermat. Sering tidak cermat kalau membaca buku, itu kalau membaca keterangan ulama. Ini sifat khas pelajar pemula, ya, sering tidak cermat. Qaribul ghaflah itu ya terjemahnya tepat ini. Sering tidak cermat. Lebih enak dipahami daripada dekat dengan kelalaian. Apa ini dekat dengan kelalaian? Karena lalai dalam bahasa Indonesia itu apa lalai? Lalai itu copoh dalam bahasa Indonesia. Karena kelalaian maka terjadilah kecelakaan. Jadi dimaksud dengan qabul taribul ghaflah itu apa? Sering tidak cermat. Karena pelajar pemula sering tidak cermat al-istifad dan tidak dikena ta'rif untuk bisa menyimpulkan faedah di atas dari definisi yang telah disebutkan oleh al-Juwayni. Kalau pelajar bukan pemula sudah cermat di illa dan tajma'uhuma, kata-kata tajma'uhuma, illa dan tajma'uhuma menunjukkan bahasanya illah yang layak untuk jadikan illah hukum adalah haruslah illah yang munasibah, haruslah wasab munasib. Karena itulah yang menyatukan dua perkara, sama-sama budak tadi, tidak kulitnya hitam, itu tidak menyatukan. Kemudian kemungkinan makna yang kedua untuk perkataan al-Juwayni munasibah lil asli wa yahtamil dan dimungkinkan. Yang dimaksud dengan munasib di sini adalah hukum, bukan ilahnya. Hukum cabang semisal dengan hukum asal, bukan ilahnya. Kalau makna yang pertama tadi dan itu makna yang adhar, kemungkinan makna yang lebih tepat adalah ilah yang ada pada syarat itu munasib. Namun kalau di sini hukum syarat itu mumasilan, sama atau semisal itu hukum asal. Contohnya pembunuhan dengan benda berat itu dikiaskan dengan pembunuhan dengan benda tajam, sama-sama wajib disak. Maka hukum dalam kasus pokok adalah sama dengan hukum dalam kasus cabang, itu sama-sama wajib kisos. Kemungkinan makna ini, kemungkinan makna yang kedua ini disebutkan oleh penulis Ghoyatul Maram, yang mungkin salah satu syarah untuk Al-Waraqah, satu kitab yang merupakan salah satu syarah untuk Al-Waraqah. Dan ini pendapat yang benar, bahasanya pembunuhan dengan benda berat itu sama dengan pembunuhan dengan benda tajam, tidak sebagaimana pendapat Imam Malik. Kalau Imam Malik mengatakan bahasanya pembunuhan benda dengan benda berat sambilkan batu dikepukkan gini, itu tidak ada padanya kisah, karena itu bukan pembunuhan sengaja. Menurut Imam Malik tidak dikategorikan pembunuhan sengaja. Pembunuhan sengaja itu harus pakai benda tajam, golok. Nah, itu pembunuhan sengaja. Dan kisah hanya ada dalam pembunuhan sengaja. Selain pembunuhan sengaja, tidak ada kisah, adanya dia. Dan jumhur berpendapat bahasanya muhaddad, mutaqqan, pembunuhan dengan benda berat, alat pembunuh itu benda berat, sama dengan jika alat pembunuhnya adalah benda tajam. Wakadak Rasaukani, kami menyebutkan bahasanya di antara syarat kasus cabang adalah kesamaannya ilahnya dengan ilah kasus asal dan kesamaannya hukumnya dengan hukum asal. Fa yufaddar bihi kalamul musannif. Maka perkataan Sawkani ini bisa dijadikan tafsir untuk perkataan penulis Al-Juwayni. Berdasarkan keterangan Sawkani, maka bisa kita katakan yang dimaksudkan, diinginkan oleh Al-Juwayni dengan munasib anil asli adalah dua kemungkinan tadi, dua-duanya sekaligus. Karena memang dua-duanya adalah syarat. Syarat syarat. Ilahnya sama dengan ilah asal, hukumnya sama dengan hukum asal. Falikos, maka tidak boleh kias atau fahdlima dengan gandum bicairan ya bicarayan riba dalam berlakunya riba. Karena qara' tidak sama dengan asal dalam ilah, yaitu dalam masalah sama ditakar misalnya karena tupa, karena delima, itu tidaklah ditakar namun ditimbang. Wallahu a'lam. Dan pendapat yang tepat termasuk riba. Karena qiyas, karena ilah dalam masalah ini yang adalah dimakan, baik ditakar ataupun ditimbah. Tapi kalau sebagaimana ini pendapat yang dipilih oleh Syabdul Ali Basam di Tawdih Al-Ahkam, artinya ilah untuk masalah gandum, kemudian kurma dan yang lain dalam benda-benda ribawi adalah dimakan baik ditak ataupun ditimbang. Jadi kalau pendapat yang diambil oleh si penulis Abdullah Al-Fauzan adalah dimakan dan ditak tanpa ditimbang. Jika kalau menurut yang diambil oleh Abdul Al-Fauzan di sini, maka tidak bisa dikiaskan tufah dengan bu, karena lain. Namun yang lebih tepat ini adalah tufah, dua buah delima dan jenisannya itu sama dengan bisa dikiaskan dengan bu, gandum, kurma dan yang lain karena sama-sama dimakan. Dan dia boleh jadi ditakar dan ditimbang. Namun tidak bisa dikiaskan dengan misal permen, karena permen tidak ditakar, tidak ditimbang, namun dengan bijian transaksinya. Dan sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.